This is Jedak Jeduk X Lomo present. This is Jedak Jeduk X Lomo present. Kalau memang benar saya enggak usah dicinta, cuma saja nanti masih kita hati. Ujung-ujung patah hati, duit aja ditinggalin. Enggak usah lah, this is Jedak Jeduk X Lomo present. Kalau memang benar saya enggak usah dicinta,